pasubisa, kakaotobay, kakaotobay. Sa tanto tuko kupinto buma, karna sa susia puntuk patik bunga. Semoga saja kau belum ada yang punya, saya ingin miliki kau seutuhnya. Crazy, crazy love karena ko setara bisa tipu kalau kau sesuka. Indah kau puraut wajah sama menolak rupa. Pikir kau sampai sapu otak kau feeling. Bayangkan saat cendang tak kecil kau pukening. Aduh mamai, aduh aduh mamai. Segera su bilang kalau dong tong otw de punya rumah. Bahwey jadi bisa kata rada nih. Kakak mau langsung saja tara pakai lama nih. Izin mama dorang langsung torang dua gas. Kau pakai gaun biru dan sekancing selang jas. Siap, ini bukti cinta. Kakak masuk pinta. Mari ukir kisah, janji terakan pisah. Terlalu dalam jatuh cinta dengan kau. Jangan go, dekatlah sini lalu sapa lo. Bisa datang topi kopu pintu rumah. Karena satu siap untuk petik bunga. Semoga saja kau belum ada yang punya. Saya ingin miliki kau seutuhnya. Terlarang buat overdosis. Kau pun cantik tuh lengkap, terada yang tepis. Tunggu di situ, kakak menuju bawa satu kampung plus ring gantung motor Johnson tank doser satu. Terbawa di atas bawah kau paling tertib. Kau sudah tanya mama, gantung bilang sip sip. Sapu keluarga su siap kesabu depan rumah. Temani samo datang yeah. Untuk potek itu bunga. Berkembang kuasa terasa untuk kau yang sayang. Seluas perasaan dibikin sampai sama layang. Terbang kopu hati, lalu sama nempati. Jadi kopu kekasih, hadir sama lengkapi. Bau bisa katrani, tong dua menjalani. Dalami, berikan kopu waktu untuk saling pahami. Kalau kau juga iyo, mari kan sejari. Jangan lama-lama karena kau yang bikin santan tage. Bisa datang topi kopu pintu rumah. Karena satu siap untuk petik bunga. Semoga saja kau belum ada yang punya. Saya ingin miliki kau seutuhnya. Lalu pikir love saya cari dapat kau yang lain sa let's go. Mas kawin siap ada minta berapa. Tak ketung satu kampung datang tak pakai pura-pura. Say danon aku so yang ratu tau boleh. Kakak mau masuk minta kakak terama noleh. Genggam sa tangan erat sa cinta paling berat. Sa akan jaga cinta ini tetap kuat aha. Sa tara mau pakai lama-lama lagi. Sekumpul cinta ini lawan sapu lagi menuju ku. Izin papa dan mama kas jalan jaring ko menua bersama. Terang ko dengar lagu masih cinta bunyi. Bukan orang lain sayang ada kekoi. Panas pica juga tetap mantap aja. Masalahnya ni mau cari ratu untuk raja. Bisa datang topi kopu pintu rumah. Karena saya siap untuk petik bunga.